الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد طيب إن شاء الله kita lanjutkan kembali kajian kita pada hadal kitab. Qala huna rahimahullahu ta'ala wa tafawatu maratibis sahih wal hasan bitafawuti hadhihi sifati bil quwa wa yuhkamu bi sihhati al hasan idha kathurat turuqihi ay idha kathurat turuquhu. Qala tada tayyib, kita ada keluaran situ ya di harakatnya. Dan dihukumi ya hadisul hasan dengan hukum sihah, artinya satu hadis yang asalnya adalah hasan lidatihi, ya suatu hadis yang asalnya hadis tersebut hasan lidatihi akan dihukumi sebagai ya sebagai hadis sahih. Dan dalam hal ini adalah hadis sahih li ghairihi, apabila kasurat turuquhum, apabila jalur periwayatan hadis tersebut banyak. Yang dimaksud dengan kasurat di sini apabila jalur periwayatan hadis ini lebih dari satu jalan, lebih dari satu jalan periwayatan dengan syarat berbeda makhraj, kemana dikemukakan oleh beberapa kalangan ahli hadis. Ini yang dikenal dengan mada adanya mutaba'ah, ataukah terdapat dari hadis yang lain dengan sahabat yang berbeda, itu dengan adanya mada syawahid. Jadi apabila kita jumpai hadis yang seperti ini, pada makhraj hadis ini ada beragam, ya beberapa makhrajil hadis, ataukah hadis ini diriwayatkan dari beberapa sahabat yang berbeda, maka hadis yang asalnya hasan lidzatihi ini dapat terangkat ke derajat sahih yang dinamakan dengan sahihun lighairihi. Yang sahih lighairihi. Tsumma qala huna rahimahullah wa ziyadatu rawi sahih wal hasan مقبولة إن لم يكن منافية لرواية من هو أوثق منه وإن خالف الراوي من هو أرجه فالراجح هو المحفوظ ومقابله هو الشاذ ومع الضعف فالراجح هو المعروف ومقابله هو المنكر. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala wa ziyadatu rawi as-sahih. Jadi tadi kita berbicara tentang adanya ya penguat pada riwayat yang lain pada suatu hadis. Apabila asal hadis ini hasan, diterangkat ke derajat sahih li ghairihi. Jadi kalau kita definisikan hadis sahih li ghairihi, yakni hadis yang asluhu hasan lidatihi wa ta'addadat turuquhu. Ya wa ta'addadat turuquhu. Ini hadis sahih li ghairihi. Nah, kemudian juga tadi kita singgung bahwa ada qism yang keempat. Pada tadi hadis makbul sudah ada tiga. Sahih lidatihi, hasan lidatihi, dan sahih li ghairihi. Nah, sekarang yang ketiga dan terakhir yang keempat, ya ini hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi ini oleh pendapat jamahir atau jumhur ahli hadis, mereka menyebutkan yakni ya hadis yang kana asluhu dhaifan, yang asalnya adalah hadis yang dhaif, tetapi dhaif yang ada pada hadis tersebut bukan dhaif yang amat sangat. Ini sering dikemukakan oleh kalangan ulama ahli hadis, yakni mada yang dhaif yang qaribun muhtamal. Itu hadis yang dhaifnya tidak begitu kencang, tidak begitu kuat, ya, dan muhtamal. Artinya dia mungkin aja terangkat. Yang mungkin aja terangkat. Misalnya seorang perawi yang dikenal dia sayyul hifdz. Dia hafalannya buruk. Namun tidak semua perawi yang hafalannya buruk ini dia tidak menghafalkan hadis yang dia hafalkan. Iya kan? Sekarang kalau kita tanya ikhwan yang paling buruk hafalannya misalnya, la yahfad, ya dia tidak menghafalkan Al-Quran, masalah kecuali juz amma. Kalau kita tanya, sama enggak hafalan antum menghafal amma yatasa'alun dengan menghafal kul a'udzu birabbin nas? Sama enggak? Mungkin kalau dia disuruh menghafal setor hafalan amma yatasa'alun, dia lupa. Besok disuruh setoran lagi, masih lupa lagi. Kalau an-nas, ya ditanya sekali pasti hafal. Apakah dengan demikian menunjukkan bahwa dia hafalannya bagus? Enggak, hafalannya buruk. Tetapi tidak selamanya kalau hafalannya buruk itu dia enggak punya hafalan. Nah, demikian hanya para perawi hadis. Ya, bahwa para perawi hadis tidak selamanya ketika dianggap dia hafalannya buruk, lantas kita mengatakan semua hadisnya juga dhaif. Mungkin ada yang benar. Nah, inilah kita katakan muhtamal. Walaupun yang benar ini kadang kita enggak tahu. Dari 10-20 hadis yang dia riwayatkan, kita enggak tahu mana hadis yang mana yang hadis itu dia hafal. Karena itulah kita hukumi semuanya tetap dhaif, hanya saja dhaifnya qaribun muhtamal. Dhaif yang qaribun muhtamal. Sebaliknya pada rawi yang thiqah juga. Dan setiap rawi yang thiqah ini semua hadisnya dhaif, semua hadisnya sahih. Dimana Imam Muslim rahmatullah alaihi menyebutkan di awal-awal kitab At-Tamyiz, beliau mengatakan wa ma min thiqatin illa wa qad yahim. Ya, semua perawi thiqah, kaya apapun thiqahnya dia, pasti melakukan kesalahan. Ya, bahkan Syu'bah rahmatullah alaihi qad akhta fi ba'di ahrufin. Dia pernah keliru pada sejumlah hadis. Imam Ahmad juga, Syafi'i juga, Ibn al-Madini kadzalik. Bahkan Imam Bukhari pun demikian adanya. Ya. Jadi setiap perawi betapapun derajat dia tingginya, pada derajat hafalan dia tetap saja mungkin melakukan kesalahan. Dan ini lumrah manusiawi. Ya. Jadi hadis yang hasan di ghairihi ini asalnya adalah perawi yang dhaif. Yang meriwayatkan satu hadis hukumnya hadis dia dhaif, cuma mungkin terangkat apabila datang perawi lain yang semisal. Ya, perawi lain yang semisal. Atau bisa juga dikarenakan sebab masalah, dikarenakan tidak terpenuhi syarat ittisal. Misalnya hadis-hadis mursal. Apa definisi hadis mursal? Siapa yang ya'rif? Apa hadis mursal, ikhwan? Adam? Maka tadi saya sahabi, ta'abi'in, walam yadkur, walam yadkur al-wasita. Itu hadis mursal, mursal al-tabi'in, ya. Hadis mursal, itu ma rafa'ahu al-tabi'i ila nabi sallallahu alaihi wasallam biduni dikri wasita. Dia merupakan hadis marfu' kepada nabi, tetapi dia tidak sebutkan perantara dia. Dia tidak sebutkan perantara dia antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dhaif atau bukan? Dhaif. Dan sejumlah kalangan fuqaha menyebutkan hadisul mursal bisa saja diterima. Dan sebagian mengatakan hadis mursal Sa'id ibn al-Musayyab diterima. Kenapa? Karena ketika tatabbu' riwayat hadis Sa'id ibn al-Musayyab, kita dapati tidaklah beliau meriwayatkan hadisul mursal kecuali dari hadis Abi Hurairah. Dan dia ini menikah dengan anak dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan Ibnu Musayyib termasuk mulazim. Jadi dia mulazamah dengan siapa? Ibnu Musayyib. Makanya kalau antum mulazamah, pandai-pandai cari guru. Ya? Tayyib. Seperti itu. Jadi ini ketika riwayat yang seperti ini mursal seperti ini yang ada kemungkinan bersambung sanadnya, iya kan? Ketika kita tatabbu, kita kumpulkan riwayat yang lain, ternyata bersambung. Terus datang hadis mursal yang lainnya lagi. Dua-duanya hadis mursal. Bisa enggak terangkat ke derajat sahih li ghairihi, hasan li ghairihi? Mungkin. Ini juga termasuk yang kita sebutkan tadi, dhaifun qaribun muhtamal. Ataukah masalah seorang mudallis meriwayatkan hadis dengan an'anah, pada suatu hadis, hadis yang sama datang mudallis yang lain juga meriwayatkan dengan an'anah dari syekh yang berbeda, dapat diterima hadisnya? Iya, terangkat ke derajat hasan li ghairi. Hanya saja hukum yang diberlakukan pada hasan li ghairi ini tidak selamanya para ulama itu sepakat, dan tidak selamanya dhaif sama dengan dhaif itu menjadi hasan li ghairihi. Enggak selamanya. Kena belajar ilmu hadis, dirayah ilmu hadis dan riwayat, bukan matematika. 1 + 1 = 2. Enggak. Ya, tetapi harus dilihat indikasi yang lain. Kalau ternyata dia dua-duanya bertemu pada satu makhraj yang sama, bisa jadi kita katakan syekhnya ini sama. Dan syekhnya itu yang dhaif tadi, misalnya. Kita khawatir seperti itu, maka enggak ada faedahnya dong. Walaupun dia dua riwayat yang saling menguatkan, namun syekhnya sama, dan yang ternyata bermasalah hati syekh, bisa jadi kita katakan karena syekhnya sama ini, ya tetap saja dia adalah dia juga. Syekh di sanad yang pertama adalah syekh di sanad yang kedua. Sama juga hadisul mudallas dengan hadis mana? Hadisul mursal. Bisa terangkat atau tidak? Jangan-jangan atau menganggap mudallas dhaif, qaribun. Mursal dhaifun qaribun. Bertemu dua-dua terangkat. Bisa atau tidak? Belum tentu. Karena sebab dhaif pada hadisul mudallas di pertengahan sanad. Dan sebab dhaif hadis mursal di akhir sanad. Ya kan? Bisa difahami di sini. Ya, jadi seperti inilah ikhwan jami'an. Terkadang kita dalam menghukumi suatu hadis itu masih perlu ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan. Ya, walaupun aturan secara umum bahwa hadis dhaif apabila terdapat hadis dhaif yang lain yang dhaif ini dhaif yang ringan memungkinkan untuk terangkat, maka itu bisa terangkat ke derajat hasan li ghairihi. Dan ini juga dikuatkan pendapat ini juga merupakan pendapat mayoritas kalangan ahli hadis, berbeda halnya dengan sebagian kalangan mutaakhirin yang menolak. Mereka menyangka bahwa hadis dhaif selamanya dhaif. Berapapun hadis dhaif yang datang tetap dhaif juga. Bahkan kata mereka kalau ini dhaif, datang dhaif, ya lebih menunjukkan semuanya tambah dhaif lagi. Ini enggak benar. Hingga Ibnu Qayyim rahmatullah alaihi berdalil dengan suatu bait syair, beliau mengatakan "Ognu laburin ma luzza fi kanasin la yastati'u salat al-masjid qana'isa." Ya anak labun, anak sapi yang belum tumbuh tanduknya, lemah atau tidak? Dia lemah. Kalau dia bersendiri ada rubah, ya mungkin aja rubahnya kecil, tetap yang mati anak sapinya. Ya kan? Tapi coba kalau anak sapi itu berada di kerumunan, dia banyak, berani enggak rubah itu mendekat? Enggak akan berani. Ya, jadi dengan banyaknya jumlah itu bisa menjadikan dia semakin kuat. Tapi enggak selamanya yang banyak lemah ini bisa mengangkat seorang anak bayi usia 5 tahun dhaif. Anak bayi lagi usia 3 tahun, 2 tahun juga dhaif. Datang usia yang sama, suruh enggak angkat ke meja ini misalnya. Sanggup enggak? Dia tetap kembali lagi kepada qori. Kembali lagi kepada qorina. Kembali lagi kepada hal-hal yang bisa menunjang hukum yang akan kita berlakukan. Ini kembali lagi saya ingatkan ya, bahwa banyak diantara kaidah pada ilmu hadis, kaidah yang ada itu sebenarnya kaidah umum sebatas koridor bagi kita. Tetapi dalam aplikasinya nanti pada dirasat, itu kadang-kadang kita keluar dari kaidah tadi. Karena adanya al-qara'in yang mengharuskan kita memberi hukum yang berbeda. Iya. Selanjutnya qala huna rahimahullah wa ziyadatul rawi sahih wal hasan. Ziyadat, artinya ziyadat di sini ya lafaz yang ditambahkan seorang rawi, baik itu pada sanad ataukah pada matan hadis. Apabila datangnya dari seorang rawi yang sahih, Ya, ada seorang rawi yang sahih ataukah seorang perawi yang hasan maqbulatun illam yakun munafiyatan li riwayatin man huwa authaq minhu, selama lafaz tambahan ini tidak berseberangan dengan riwayat ya perawi lain yang lebih thiqah dari dia, yang lebih utama dari dia. Ya, kita berbicara sekarang tentang lafaz tambahan pada hadis. Ketika suatu hadis diriwayatkan ala lafaz asal misalnya. Lafaz asal ini artinya lafaz selain yang ada tambahannya. Kemudian datang seorang rawi meriwayatkan hadis yang sama dan menambahkan lafzan, merubah hukum atau tidak. Yang sahih di kalangan ahli hadis, yang perlu kita perhatikan siapa yang menambahkan lafaz tersebut. Kalau menambahkan lafaz tersebut perawi yang thiqah, lebih thiqah dari yang riwayat al-asal, hadisnya, riwayatnya dapat diterima. Contoh misalnya hadis pada zakat. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala farada zakata ala kulli abdin ya wa hurrin dakarin wa unsa. Allah subhanahu wa ta'ala itu mewajibkan zakat kepada setiap yang merdeka. Ya, setiap yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki ataupun wanita. Faja'a Malik rahmatullah alaihi dari riwayat jamaah. Lalu datang Imam Malik rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis ini dengan lafaz tambahan minal muslimin. Ada tambahan atau tidak? Ada. Merubah hukum? Merubah. Karena kalau antum punya hamba bukan kaum muslimin, keluarkan zakatnya atau enggak? Tidak. Kalau hadis yang pertama tadi tetap dikeluar, berarti merubah hukum, ya kan? Nah, ketika Imam Malik meriwayatkan hadis ini lafaz tambahan, sebagian kalangan ahli hadis terdiam. Tayyib, ini Imam Malik, Imam. Tapi untuk menerima lafaznya beliau agak iskal juga. Dia menyelisih jamaah. Dan antara jamaah ini juga ada di kalangan para huffaz. Dia kan terkadang seorang yang meneliti hadis kan taradud, dia agak bingung, bimbang. Kita menghukumi gimana nih? Kita menghukumi hadisnya Malik syad, Imam. Kita mengatakan hadisnya makbul, terus yang jamaah gimana? Ya, namun beberapa kalangan muhakkikin menyebutkan bahwa ziyadatu Malik ziyadatu thiqat, karena Imam Malik Imam. Dan lafaz hadis ini tidak mengganggu lafaz asal, hanya menambah hukum yang baru saja. Seolah-olah hadis ini Imam Malik datang dengan hadis yang lain dan memberikan hukum yang berbeda, ada tambahannya. Dari tambahan hukum asal. Ya kan? Iya. Dan ini pendapat yang sahih. Sehingga beberapa ratus tahun kemudian datang Al-Baihaqi rahmatullah alaihi fawajada mutabi'an lahu. Selang berapa tahun, ratus tahun kemudian baru datang para imam-imam belakangan. Ternyata dia dapat ada hadis yang mutabi' bagi Imam Malik. Akhirnya lega akhirnya. Wah, alhamdulillah. Ternyata Imam Malik tidak sendiri. Nah, dengan demikian akhirnya lafaz tersebut benar adanya tambahan minal muslimin. Ini contoh bahwa ketika yang menambah lafaz seorang imam thiqah, ya, atau dia misalnya hadisnya dapat diterima, dia menambahkan lafaz selama yang lafaz riwayatul asal ini enggak lebih baik dari dia, maka insyaallah hadis tersebut dapat diamalkan. Qala huna rahimahullahu ta'ala fa in khalafa ar-rawi man huwa arjahu. Kata beliau, namun sebaliknya, ketika perawi ini dia menyisihi rawi yang lebih rajih dari dia dari sisi jumlah, lebih rajih dari dia dari sisi sifatnya, ya kan, lebih rajih dari sisi jumlah, dari sifatnya juga lebih kuat. Qala huna rahimahullahu ta'ala ya farrajihu ya tayyib farrajihu huwa al-mahfud wa muqabiluhu huwa syad. Ini sudah terangkan tadi. Ya, ketika ada mukhalafah seorang rawi, dia thiqah atau hadisnya hadis hasan, dia shadiq. Namun dia meriwayatkan hadis dan terdapat mukhalafah. Ini lihat ibaratnya beliau. Beliau enggak mengatakan ada tambahan. Berbeda dengan yang pertama tadi. Karena kalau yang pertama tadi seorang imam dia diam, dia tidak menambahkan lafaz, tentu tidak ada masalah. Kalau misalnya tadi lafaz hadis, anggaplah kita balik ya. Lafaz hadis jamaah ada tambahan minal muslimin. Terus Imam Malik tidak menambah. Mudarat bagi Imam Malik? Tidak. Kenapa? Karena tetap hadis-hadis jamaah. Kita anggap bahwa Imam Malik syak pada lafaz tambahan dan beliau berhenti di situ. Ini kebiasaan dari Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik kalau dia riwayatkan hadis ya, dan dia ragu pada suatu hadis, apakah hadis ini marfu' atau hadis ini mursal? Apa yang beliau lakukan? Beliau akan meriwayatkan hadis itu secara mursal. Padahal kalau beliau riwayatkan hadis secara marfu', mudarat enggak bagi Imam Malik? Enggak mudarat. Siapa yang berani menyanggah Imam Malik di zaman itu? Ya, sampai disebutkan di tarajum beliau, saking wibawanya Imam Malik di majlis, dia kalau dia datang ke majlis, itu yang hadir nunduk kepalanya. Wala ahad yarfa' ra'sah. Itu tidak ada seorang pun mengangkat kepala menatap Imam Malik, saking wibawanya beliau. Seperti itu. Apalagi kalau dia mau nyanggah Imam Malik, ya Imam anta salah. Oh, enggak akan berani. Angkat kepala aja enggak berani, apalagi menyanggah, ya kan? Ya, jadi perhatikan Imam Malik dengan wibawa yang tinggi, derajat yang tinggi, ya, dan juga keunggulan beliau dari segala macam ilmu. Dan beliau perhatikan, beliau kalau ragu, beliau enggak maksain diri. Dia mundur. Udahlah, saya riwayatkan mursal. Padahal seorang rawi, kalau dia meriwayatkan hadis mursal, derajatnya menjadi rendah. Bisa jadi dia dilemahkan. Ya kan? Tapi ketika Imam Malik melakukan hal seperti ini, apa perkataan para ulama tentang beliau? Syakka Malik. Ya? Fatawarra'a warawahu mursalan. Ya, para ulama mengatakan, Imam Malik ragu pada hadis ini, dan beliau menjadi lebih wara'. Maka beliau pun mundur dan meriwayatkan hadis menjadi mur. Fadalla ala adalatihi. Apa kata mereka? Ini menunjukkan adalahnya Imam Malik. Semakin tinggi derajatnya beliau. Inilah para ulama ahli hadis terdahulu. Ulama ahli hadis apa saja yang dilakukan pujian bagi mereka. Ulama ahli hadis, ya misalnya seperti ini membacakan hadis. Saya baca hadis lafzan, ada yang nyanggah. Ya ustaz, ya syekh. Salah, hadisnya antum salah. Yang benar lafaznya ini. Ya, terus anda terima. Ini namanya talqin. Ini namanya, saya berhenti, saya rubah di sana. Iya, hadis-hadisnya antum. Saya baca, saya ulangi. Taib, ketika yang membaca hadis seperti ini, seorang imam thiqah, apa perkataan para ulama? Ya, tulukkina taib. Lukkina, ya, jadi talqin. Fatadakkara, fa raja'a hifdihi. Atau raja'ilah hifdihi. Dia terima talqin, atau dia ditalqin, maka dia teringat dengan hafalan dia, maka kembali kepada hafalannya. Dalil ala apa? Ala dobit. Namun kalau perawi yang do'if, kasihan. Kalau perawi yang do'if bacakan hadis ditalqin, apa kata para ulama? Lukkina fatalakkana fadu'ifa fihi. Dia ditalqin, dia terima talqin, menunjukkan bahwa dia enggak hafal, makanya dia terima hafalannya orang. Maka dilomahkan gara-gara itu, karena dia hafalannya kurang beres. Jadi kalau dia misalnya menolak, ditalqin dia menolak, dia tidak mau terima talqin enggak? Anak enggak mau. Ini hafalan anak. Asarra alal khata' fadu'ifa fihi. Apa yang ulama dihukumi? Ini bersikeras dia tidak mau terima kebenaran. Akhirnya dilemahkan lagi. Jadi seorang do'if hati-hati. Seorang yang do'if hati-hati. Benar atau salah di majelis hadis, kalau ada kritis di bawah, musibah bagi dia. Banyak ikhwannya, talamid itu bisa jadi penilai bagi sang guru. Ya, kalau talamidnya bagus, siapa yang terangkat namanya? Gurunya. Ya, tapi kalau talamidnya miskin, talamidnya yakni hakim, gurunya juga sama ustadznya itu. Pulang. Sama ustadznya itu. Ya. Maka jawabannya, anak kembali tekankan, ya kebanggaan kita itu kepada murid, bukan kepada syekh. Ya. Rekomendasi paling bagus bagi seorang itu kepada muridnya. Ya, antum ketika melihat para ulama di biografi mereka, yang pertama kan disebut siapa muridnya. Ya, kalau lihat terjemahnya Bukhari, yang pertama disebut bukan gurunya disebut, muridnya dulu siapa? Oh, muridnya siapa? Imam Muslim, Imam Fulan, Imam Fulan, Imam Fulan. Ini orang ya tidak mungkin dia kecuali seorang yang besar, seorang yang memiliki keilmuan yang luas, ya tidak mungkin kecuali seperti ini orangnya. Kena yang hadir para imam pasti ada sesuatu yang dengan istifadah. Kalau dia misalnya yang hadir, ya ini nggak bisa bahasa Arab, ini nggak bisa apa-ngapain, ini nah, akhirnya apa faedah bagi sang guru nggak ada. Aib sawah, ya, aib sawah. Taib, masya Allah. Ya, kalau hendak rahimahullah taala, kita lanjut ya. Wa ma adda taib. Ini sudah kita terangkan tadi. Jadi apabila rawi ini khalafa, perhatikan. Kalimat khalafa di sini ibarat beliau tadi kita sebutkan ziyadat. Pada mukhalafa di sini itu enggak mesti harus ziyadat, bisa dikurangi. Ya, ketika seorang rawi dia meriwayatkan hadis menyelisih perawi yang thiqah, yang arjah, lebih rajih dari dia, baik dengan tambahan lafaz atau dia kurangi lafaz pada hadis. Ya, ini pengaruh kalau rawi tersebut dia saduq. Dia khalafa thiqat dengan nakas, riwayatun nakas. Ini sering dikenal di apalagi pada nakas pada riwayat, ya, pada sanad. Ini sering dikenal dengan masalah mursal kafi dan al-mazid bimuttasilil asanid. Itu nanti akan kita sebut. Kayaknya di bagian pembahasan sanad nanti, ya. Iya. Jadi apabila perawi ini dia mukhalafa rawi yang arja minhu, riwayat yang rajih, yang benar, itu namanya mahfud. Dan riwayat yang marjuh, itu namanya syad. Dikarenakan dia lebih lemah. Dan mukhalafah yang lebih rajih dari dia. Dan jika yang mukhalafah itu juga ternyata dia do'if. Kalau yang tadi dia siqah. Atau dia hasan al-hadith. Ini dia sudah mukhalafah yang lebih kuat dari dia lagi. Dia do'if lagi. Sudah dia selesai Imam Malik. Ketika kita lihat terjemah, ya do'if. Kata beliau rahimahullah ta'ala, maka farrajih namanya ma'ruf. Hadis yang kita benarkan itu namanya hadis ma'ruf. Dan muqabiluhu mungkar. Dan namanya mungkar. Kalau saya bertanya di sini, kenapa dibedakan pada yang pertama dengan yang kedua? Kalau dia thiqah, yang rajih mahfud. Kalau dia dhaif, yang rajih dinamakan ma'ruf. Dimana? Karena yang rajih pada yang kedua belum tentu sahih hadisnya. Misalnya antum rawi dhaif. Antum mukhalafah, ya rawi yang lainnya lagi, yang dia dhaif juga, cuma antum dhaifnya lebih parah. Misalnya. Maka kita katakan ini hadisnya mungkar, ini hadisnya diterima enggak hadisnya? Enggak diterima. Tidak diterima dikarenakan dia sendiri bukan derajat, ya bukan derajat mana yang sahih. Kalau antum dhaif dia thiqah, ini tetap dikatakan mungkar, ini tetap dikatakan ma'ruf, diterima enggak? Diterima. Jadi kenapa dibedakan? Karena kalau dia ma'ruf, ya bisa jadi hadisnya diterima, bisa juga tidak. Tsumma qala huna rahimahullahu taala, wa in wujida lahu muwafiqun walau bi ma'nan. Ay wal tayyib. Walau ma'nan min riwayati ana. Wa in wujida lahu muwafiqun walau ma'nan min riwayati sahabiyyah. فذلك الموافق هو المتابع والمتابعة إن كانت للراوي نفسه فهي تامة وإن كانت لشيخه فمن فوقه فهي قاصرة وكل منهما يفيد التقوية. قال لي رحمه الله تعالى وما يظن أنه فرد نسبي. Kata beliau, sekarang jikalau kita dapatkan suatu hadis, suatu silsilah sanad, silsilah sanad ini kita anggap dia fardun nisbi, dia hadis fardun nisbi, ya, artinya dia hadis al-fard, ini hukum awal kita. Namun setelah kita mempelajari masalah sanad periwayatan, ternyata kita dapatkan muwafiqun lahu, ada rawi lain yang meriwayatkan hadis itu sama dengan dia. Ya, walau ma'nan min riwayati sahabi. Walaupun mungkin tidak mesti lafadznya sama benar, tetapi maknanya sama. Kandungan hukumnya juga sama. Tetapi dengan syarat dari sahabat yang sama. Masalah kita riwayatkan hadis, ya, dari hadis Aisyah. Ya radhiyallahu taala anha masalan. Kita tahu hadis ini datang dari riwayat Urwah. Terus silsilah ke bawah, kita enggak tahu hadis ini kecuali datang dari hadis Urwah dari Aisyah. Ya. Dan yarwi an Urwah misalan ya Hisham. Wa yarwi an Hisham Az-Zuhri. Kita enggak tahu sanad yang lain kecuali ini. Kita lihat hadisnya satu persatu, sanadnya hadisnya sahih alhamdulillah. Tapi hadisnya hadis gharib. Hadisnya hadis fardu, fardu nisbi. Ya, ketika kita hendak mengamalkan hadis ini, kita teliti satu persatu, ternyata kita dapat hadis yang lain. Kita dapat hadis yang lain yang mana hadis ini diriwayatkan, ya, diriwayatkan masalah dari Ibni Aun dari Zuhri. Terus sampai ke hadis Aisyah, sanadnya sama. Dari sahabat yang sama. Siapa makhrajnya? Zuhri. Ya, dari syekh yang sama. Ya atau tidak? Nah, ketika bertemu pada syekh yang sama, kita katakan bahwa hadis ini, hadis Hisham ini terdapat taib. Hadis Ibnu Aun ini masalahnya terdapat mutabi' dari hadis man? Saya sebutkan siapa tadi? Dari hadis Zuhri ini terdapat mutabi' dari hadis yang lain. Ya kan? Yang mutaba'ah seperti ini ketika bertemu pada syekh yang sama itu namanya mutaba'atut tammah. Ya? Ya, dari mesti nama itu. Perhatikan ya. Jadi perhatikan ikhwanna, pada sanad ini, ya, misalnya pada sanad riwayat ini kita dapatkan sanad seperti ini misalnya, ya, ternyata dari sanad ini semuanya thiqah, hadis-hadis yang sahih. Lalu ketika kita tatabbu', kita runut lagi sanad hadis ini, kita dapatkan sanad yang berbeda, tetapi bertemu kepada Zuhri, ya, bertemu kepada Zuhri. Padahal nah, masa hadis yang pertama rawahu Ibnu Uyainah dari Zuhri dengan sanad ini sampai ke Aisyah. Terus hadis yang kedua ya kita dapat dari hadis beberapa rawi yang lain atau seorang rawi yang lain dan dia thiqah. Dia thiqah ataukah dia hasan? Siapa saja dia? Juga yarwi an Zuhri pada sanad yang sama. Padahal ya, anggaplah di sini tadi kita sebutkan semisal ya Ibnu Abi Dzibin. Baik. Naam. Ketika ada sanad yang lain, riwayat yang lain bertemu pada asl sanad ini, karena dikatakan tadi fardun, ya, dia fardun nisbi, dia jadi harus fardun nisbi yang pertama ke sana. Dia bertemu pada salah satunya dari sahabat yang sama. Sahabi yang sama. Ini namanya apa? Mutaba'ah. Dan mutaba'ah terbagi dua. Apabila mutaba'ahnya itu langsung kepada syekh yang serupa pada sanad, atau mutaba'atnya pada apa? Makhraj atau asal. Asal sanad. Perhatikan. Ya, dari asal sanad ini namanya mutaba'ah tamma. Kalau mutaba'ah ini ternyata kepada Hisham, bertemunya di Hisham. Di sini Ibnu Abi Dzibin yarwi an Malik. Ya, dan Malik meriwayatkan dari Hisham, Zuhri juga dari Hisham. Wadih. Maka di sini Ibnu Abi Dzibin juga mutaba'ah bagi Ibnu Uyainah, tetapi bukan lagi tamma. Karena bertemunya kepada siapa? Hisham. Atau mungkin di atasnya Hisham. Dengan syarat bukan pada sahabat yang berbeda. Itu namanya apa ikhwan? Mutaba'ah qasirah. Sudah tahu perbedaannya sekarang? Paham? Iya. Ini perbedaan antara mutaba'atut tammah dan mutaba'ah qasirah. Intinya pada mutaba'atut tammah terjadi mutaba'ah pada asyikh asal sanad atau makhraju al-hadis. Yang mutaba'atul qasirah di atas asal sanad, ke atas seterusnya. Tetapi dengan syarat bukan pada sahabi yang berbeda. Itu mutaba'atun qasirah. Ya kata beliau rahimahullah, perhatikan di sini. Wa in wujida lahu muhafiq. Jika ada riwayat yang semakna, ya, yang bersesuaian dengan riwayat fardun nisbi ini, walaupun dari sisi makna dari riwayat as-sahabah yang sama, fadhalika al-muafiq, riwayat yang bersesuaian itu dinamakan al-mutabi', dinamakan al-mutabi', dan sifatnya namanya mutaba'ah. Kata beliau, wal-mutaba'atu in kanat lirawi nafsi, mutaba'ahnya bersama yang rawi tadi, itu pada syekh yang sama dengan firawi nafsihi, syekhnya sama. Ini seolah-olah misalnya dia, mereka berdua bertemu pada satu majlis. Atau meriwayatkan dari ana, ini juga meriwayatkan dari ana. Itu firawi nafsihi. Ya kan? Maka ini namanya mutaba'atut tammah. Wa in kanat li syekhihi, artinya li syekhihi, masalan atau meriwayatkan dari guru yang lain. Fa fulan yang ini guru yang lain. Nah, masing-masing guru ini bertemu pada satu syekh yang sama. Siapa yang mutaba'atut tammah? Dia atau syekhnya? Syekhnya mutaba'atut tammah. Tapi bagi rawi tadi namanya mutaba'ah qasirah. Wa in kanat li syekhihi fa man fawqahu fa hiya qasiratu. Wa kullun minhuma yufidu taqwiyah. Ya, kedua bentuk mutaba'ah ini memberikan faedah penguatan hadis. Ya, memberikan faedah penguatan hadis. Ini apabila sahabahnya sama. Namun jika kalau sahabihnya berbeda, misalnya ternyata kita dapatkan hadis yang lain, sanadnya juga berbeda dari hadis Ibnu Umar. Maka hadis Ibnu Umar ini bukan namanya mutaba'ah. Namanya apa? Syawahid atau syahidun. Ini kata beliau rahimahullah, wa in wujida matnun yushbihuhu walau fil makna. Apabila kita jumpai matan yang serupa walaupun dari sisi makna dari riwayat sahabi yang berbeda, ya, maka ini dinamakan, ya, namakan syahidun. Dinamakan syahid. Masya Allah Ta'ala. Jelas sampai di sini, ikhwan? Bisa dibedakan antara mutaba'atut tamma, mutaba'atul qasira, dan mana? Syahid. Jadi syahid sahabatnya berbeda. Pada mutaba'ah sahabatnya sama. Tammah apabila bertemu pada syekh yang surah yang sama. Qasira apabila dia di atas syekh dia. Tayyib, Masya Allah. Qala huna rahmatullah alaihi wa tatabbu'u at-tariq huwa al-i'tibar. Dan metode untuk mengumpulkan syawahid ini, metode untuk mengumpulkan mutaba' ini, tatabbu, kita menelusuri semua jalur periwayatan atau kumpulkan hadis-hadis yang atau sanad-sanad periwayatan pada hadis tadi di musnad, di mu'jam, di ajza hadisiyah, ya, di buku-buku masanid, ya, pada buku-buku yang mu'jamat dan seterusnya, atau kumpulkan hadis-hadis ini sehingga antum bisa mendapatkan adanya mutaba'ah, mendapatkan adanya syawahid. Itu namanya tatabbu'ut tariq, yang dikenal juga dengan istilah i'tibar. Dikenal juga dengan istilah i'tibar. Jadi kalau begitu, i'tibar adalah cara, metode untuk mendapatkan syawahid atau mutaba'ah. Ini berbeda, ya, dengan yang dikesankan oleh Ibnu Salah di kitab beliau Ulumul Hadis, beliau seolah menyebutkan tatabbu' wal mutaba'ah, i'tibar wa i'tibar wal mutaba'ah wa syawahid. Seolah tiga-tiga ini adalah jenis yang mana kisim yang sama, yang sesungguhnya tidak seperti itu. I'tibar itu metodenya, caranya, cara untuk mendapatkan syawahid dan mutaba'ah pada suatu sanad riwayat. Dan ini penting ikhwan, ya, ini penting kita lakukan dalam mempelajari suatu hadis. Kena faedahnya untuk menguatkan hadis tersebut dan lebih memastikan kedudukan hadis dan menenangkan hati kita dalam mengamalkan suatu hadis. Karena suatu hadis semakin banyak mutaba'atnya, itu kemungkinan salahnya semakin kecil. Bahkan apabila hadis ini mutaba'atnya sangat banyak, syawahidnya juga sangat banyak, bisa jadi terangkat ke derajat istifadah atau derajat tawatur. Sehingga tanpa kita perlu mempelajari satu persatu derajat masing-masing rawinya, kita sudah bisa mengambil kesimpulan hadis ini dapat diterima, tidak mengapa. Dikarenakan banyaknya syawahid atau banyaknya mutaba'at. La hawla wa la quwwata illa billah. Masya Allah, mungkin sampai di sini dulu ikhwan. Sebentar lagi maghrib ya. Ya, naktafi ila huna. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.